cuci mulut dari diri kita. Kita harus punya nilai lebih. Itu yang pertama. Yang kedua, tunjukkan ihtimam kita, kepedulian kita pada keluarga kita. Biasanya akhwat-akhwat cerdas-cerdas ngasih hadiah Quran gitu kan. Ya, ngasih hadiah apa gitu. Sehingga ini diperhatikan. Istri kita sudah bagus Qurannya, maunya ponakan-ponakan kita, ya, anak-anak ipar kita, ya kita kumpulkan, kita ajari Quran. Itu akhir. Seperti itu. Dan yang ketiga, diupayakan selain nilai lebih yang berkaitan dengan Quran, nilai lebih yang lainnya akhir. Di antaranya nilai lebih akhlak kita. Makanya ketika Nabi SAW dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, ayat selanjutnya apa bunyinya? Fasatu bersiru wa yusiru. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar mempunyai akhlak yang agung. Fasatu bersiru, maka kamu akan melihat, wa yusiru, dan mereka akan melihat. Artinya orang lain melihat kita itu apa yang dilihat? Akhlaknya. Ketika akhlak kita baik, tertarik juga orang lama-lama. Walaupun awalnya tadi menentang, menuduh, ada apa ini orang. Jadi dengan akhlak itulah saudara-saudara sekalian, orang tidak bisa meragukan kebaikan kita. Nah problemnya kadang-kadang ini ada orang yang pintar nasihati, pintar ceramah, tapi cuek. Saudara sakit gak jenguk, anaknya saudaranya ranking pertama kedua gak dikasih hadiah, atau kalau tidak selamat, cuek dengan keluarganya. Sampai ada yang mengatakan, Ustaz, kenapa ya mendakwai keluarga kok seperti susah? Lebih mudah mendakwai orang lain. Saat teman-teman saya di kampus itu gampang diajak untuk tarbiyah, untuk liko. Teman di perusahaan juga begitu. Begitu kita mendakwai keluarga, susah. Akhirnya jangan terburu-buru membaris keluarga itu susah. Sekarang saya bertanya, antum ketemu dengan teman-teman antum di kampus berapa kali seminggu? Setiap hari Ustaz, setiap kuliah. Antum ketemu dengan keluarga kamu, ipar antum, pak di antum, misalnya antum, berapa kali? Ya mungkin saya sebulan sekali. Sebulan sekali bagaimana mau perhatian? Orang keluarga dikasih tenaga sisa, waktu sisa perhatian, sisa tidak boleh begitu. Karena ayatnya juga mengatakan wa andir apa? Ashirotakal akrobi, berilah peringatan keluarga dekat kamu, bukanlah berikan peringatan teman di surga kamu. Sebagai orang tidak begitu, lebih akrab dengan temannya daripada keluarganya, sehingga orang tuanya bahkan mertuanya mengatakan, hei, rasa punya anak sama toh saudaranya nggak pernah perhatian, sama temannya wah luar biasa. Ada juga mertua begitu, saya heran itu orang dengan orang lain di pantau sana di atas sini, istrinya ditinggal aja di nomor sekian kan. Nah ini akhir. Jadi ini beberapa kiat akhir di dalam mengondisikan keluarga kita akan tertarik dengan Quran, tertarik dengan dakwah. Coba bang, insyaallah. Ada lagi, terakhir lagi ya, keempat sudah siang. Saya ada cara lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa diutarakan lebih real lagi nggak, Ustaz? Lebih konkret lagi ya. Bagaimana setiap hari dengan aktivitas kita yang macam-macam bekerja, gimana sih, atau mungkin bisa share Ustaz caranya apa yang harus kita lakukan untuk bisa satu itu sehari gitu. Biasanya sudah diniatin nih di pagi hari satu itu, kemudian ingat ada kerjaan lain ditunda terus diinikan lagi, tapi ternyata akhirnya pas malam lewat gitu. Ya kayak gitu terus, maksudnya kondisinya mungkin bisa di-share kepada kita semua apa yang dilakukan oleh para salafus saleh atau oleh ustadz mungkin ya, gimana caranya biar bisa konsisten. Terus gimana kalau seandainya kita lagi turun ustadz imannya, apa sih yang harus dilakukan untuk kita agar bisa senantiasa dekat dengan Al-Quran ketika kita iman kita turun. Terima kasih. Ya terima kasih ya. Ya. Sudah tentu contoh yang terbaik adalah Rasulullah SAW dan Salafus Saleh, kemudian para aktivis dakwah yang lainnya. Kalau saya dengan santum nggak terlalu jauh ya, sama-sama belajar. Jadi ketika ceramah seperti ini, termasuk yang pertama diceramai adalah diri saya sendiri, supaya kita lebih aktif untuk selalu berinteraksi dengan Tuhan. Maka contohnya, contoh ya, pusat-pusat kita yang lain saja. Saya contoh gini, betul kata antum hari. Jadi kadang-kadang kita kalau sibuk urusan yang lain, idealita kita untuk setiap hari satu jus atau dua jus atau setengah jus dan sebagainya sering tidak tersampai atau kadang-kadang tidak tersampaikan. Dan oleh karena itu ya, di antara solusinya akhirnya harus terprogram. Saya kasih contoh ini. Orang nomor satu di Hamas, Sarafahullah, Bahafidallah, Akhunar Fadil, Khalid Mish'al, itu orang nomor satu di Hamas. Tapi beliau setiap hari ya, harus setoran Qur'annya, karena dia orang hafiz, setoran pada murabinya. Jadi kegiatan beliau yang sibuk seperti itu, dikejar-kejar Israel, menyatukan Mesot, mengadakan lobby-lobby dakwah, lobby jihad. Tetapi dia masih sempat, dan masih harus setoran Qur'an pada murabinya, pada gurunya. Bisa dicontoh. Nah, ya, dengan demikian akhirnya insya Allah walaupun kurang ideal merojaknya, tapi tetap terjaga. Nah, maunya kalau guru-guru, ya semoga saya termasuk orangnya. Jadi kalau saya itu setiap subuh harus ngajar Quran sebelum ceramah, sebelum cari nafkah. Itu habis ngimami tadi harus subuh, tak dulu setengah jam atau 4 jam. Ya, nyemak anak-anak Quran. Saya kebagian sebelum saat yang lain kebagian 10 anak, 9 anak. Dengan sendirinya kan kalau sering menyemak anak kan bisa belajar, kita belajar sendiri kan. Itu bagi ustaz yang punya pesantren atau punya masjid. Bagi antum akhi sudah berantem sebelum bekerja ya, ya, baca Quran dulu sama istri, sama anak, sehingga lebih sayang ya. Lebih sayang dan Quran itu harus diprogramkan. Kalau tidak nggak bisa ya, kalau nggak diprogramkan susah gitu kan. Ya, menunggu kesadaran itu susah. Memang itu kegiatan rutinnya seperti itu gitu. Jadi kalau di rumah saya ya hari akad saja liburnya, karena hari akad itu satu libur. Punya akad ceramah di luar, hari satu ceramah di sini. Ya, seharusnya saya harus hafal Quran, tapi memang dimulai nanti hari Senin. Jadi seperti itu lagi. Itu harus diprogramkan. Kalau tidak, memang ya idealita kita untuk bersama Quran itu lewat aja karena sekian banyak kegiatan. Itu di antara realnya ya, di antara realnya seperti itu ya. Jadi anak kalau istri pas tidur ya istri mendengarkan ya, dengan demikian ya, ya. Cari waktu lah, lebih tahu cari waktu. Kalau memang takut keburu macet jalannya ya jam berapa lah, yang penting jangan sampai hari ini tidak ada Quran ya. Itu akhirnya, itu di antara contoh-contohnya. Kemudian bagaimana kalau saya atau yang lainnya pas futur turun ya, iman kita termasuk Quran kita. Ini juga sudah dicontohkan salaf misalnya. Contoh ini, Alhamdulillah radhiyallahu anhu ketika turun keimanannya, beliau tidak diam saja atau cari teman-teman yang sama-sama malas. Ini yang sering saya contoh-contohkan di tengah-tengah lapangan. Karena sebagian orang ketika tidak tertarik dengan guru tertentu, kemudian dia malas berdakwah, malas tarbiyah, malas dengan Quran, cari temannya yang malas juga. Akhirnya mendirikan jamaah baru, Jamaatul Malisin, Jamaatul Kusala. Iya, kerjanya kritik, kerjanya ngomongin, repot. Tapi alhamdulillah gak begitu. Begitu beliau turun, gak ngomongin orang lain, langsung datang ke Abu Bakar As-Siddiq. Karena beliau yakin Abu Bakar lebih takwa, lebih beriman, lebih Qur'ani. Ketika datang ke Abu Bakar, sama mengaku. Ketika alhamdulillah, alhamdulillah, saya juga sama saja ya, alhamdulillah kalau begitu. Maksudnya kalau di depan Rasul semangat ya, ibadahnya, begitu pulang ketemu keluarganya turun. Hari kedua-duanya kan lapor kepada murabinya semua, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu semua ya, alhamdulillah kalau bisa menjaga seperti itu, kamu bisa sampai malaikat, dari malaikat. Tapi saat asaat. Jadi seandainya lakon dari Allah SWT, saya turun, kita turun secepatnya ini, datang ke orang yang lebih soleh, lebih bertakwa, lebih Qur'ani. Sekali contoh lagi, saya tahu ada sebagian teman-teman saya yang jadi anggota dewan. Beliau dari luar Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, dia datang ke sini jadi anggota dewan kan. Anggota DPR pusat kan harus tinggal di Jakarta. Yang saya kemarin tahu, Allah alam selanjutnya gimana. Langsung dia cari temannya yang hafid, dan sama-sama anggota dewan juga, hafid juga. Karena jamaah dakwah kan banyak hafal Quran. Ya, karena temannya, akhi atau kosongnya hari apa? Saya malu lah, ya, semak-semaan. Jadi walaupun jadi anggota dewan yang setiap hari ya berinteraksi dengan legislasi dan lain sebagainya, kan tidak mungkin dia itu seumur-umur hidup kan ya malam bola. Nah, itu juga ya cara dia bahwa dalam kondisi apapun tetap bisa bersama dengan Quran. Meskipun juga salaf sunnah memberikan pemahaman kepada kita, ya idealitas seharinya itu berapa juz itu tergantung dengan kondisi seseorang. Orang yang berjihad, orang yang mencari nafkah, orang yang mengajar, tidak sama dengan orang yang hafal Quran, hanya Quran saja dia. Sudah berantu yang Quran saja itu yang ambil itu lebih banyak dia hafalnya. Tapi untuk orang yang mengajar, mencari nafkah, berjihad dan sebagainya, ya bukan berarti tidak membaca Quran, baca, tapi tidak sebanyak orang yang tafarruq, yang tajarrud, yang totalitasnya memang mengajar Quran saja. Jadi inilah satu sisi adalah kita bersemangat di dalam berinteraksi dengan Quran, tapi sisi yang lain harus menjaga tawazunitas atau keseimbangan. Sehingga dengan demikian kewajiban-kewajiban dari Allah itu tidak kita tinggalkan hanya karena Al-Quran. Walaupun Al-Quran tidak boleh dikatakan hanya. Jadi Islam itu ajaran yang realistis. Oleh karena itu tidak semuanya orang kayak Ibnu Abbas, tidak semuanya kayak Ubay, tapi ada orang yang Khalid bin Walid yang mungkin fokusnya kepada perang seperti itu. Ada yang fokusnya seperti ya Abdurrahman bin Auf, ya yang membangun ekonominya atau dakwah dan untuk keluarganya. Seperti tadi ya, walaupun alam contoh itu dari sahabat yang bisa kita lihat dan semoga kita semuanya bisa mengikuti. Sampai aja ya, walaupun alam saja ada acara lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru 5 bulan.